Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan pada kitab panduan menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Di dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan terkait adab para penuntut ilmu dan masih membahas tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kemarin kita sampai pada pembahasan yang terakhir dari adab penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya setiap penuntut ilmu meneladani beliau alaihi salatu wasallam dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah dan pergaulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Ini menunjukkan bahwa suri teladan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dalam seluruh hal, perkataan beliau, perbuatan beliau, demikian pula ibadah beliau, pergaulan beliau, maka di dalamnya ada suri teladan, ada uswah yang hendaknya kita ikuti dari diri Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul imtihan, yaitu ayat ujian, ujian bagi siapa saja yang mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang mukmin yang benar keimanannya melainkan dia mengakui bahwa dia mencintai Allah azza wajal. Konsekuensi dari mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa bukti seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan bahwa aku mencintai Allah, maka harus dibuktikan perkataannya ini, pengakuannya ini, yaitu dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika seseorang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya ada dua. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa di antara kita yang mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Dan tentunya kita pun sangat menginginkan balasan dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah azza wajalla? Pengakuan kita bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada artinya jikalau kita tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, laisa sya'an an tuhib walakin sya'an an tuhab. Bukanlah perkaranya, urusannya engkau mencintai, tetapi yang menjadi urusan adalah engkau dicintai. Seseorang mengaku mencintai Allah, namun dia menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan harap ia bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada Allah hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan, tak mendapatkan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa cintanya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini, seseorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan konsekuensi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang ia lakukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula adab yang selanjutnya, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu alaihi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, berselawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah atasnya, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan untuknya. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Bukankah seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu yang ia cintai? Tatkala kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita pun akan banyak menyebut-nyebut Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dianjurkan untuk membaca salawat pada waktu-waktu dan keadaan yang disyariatkan untuk membacanya, maupun ketika nama beliau disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan lafaz selawat ini adalah lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaznya adalah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allahumma salli wa sallim alaih. Adab yang lain kepada Rasulullah SAW, seseorang tidak boleh, terlebih penuntut ilmu, berbuat bid'ah, yaitu menyelisih sunnah-sunnah Nabi SAW, membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yang ia niatkan untuk beribadah taqarrub kepada Allah Azza wa Jal, maka hal ini hendaknya dia tinggalkan. Dan hal itu telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW di dalam hadis yang cukup panjang, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Di ujung hadis tersebut Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka seseorang tidak boleh alergi dengan istilah bid'ah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan istilah itu. Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa ada bid'ah yang tidak sesat. Tidak bisa dikatakan demikian, karena Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan lafzu kullu di sini atau kullu di sini, ini menunjukkan keumuman. Maka seluruh bid'ah adalah sesat. Ada hadis Nabi, perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa sebaik bid'ah adalah ini, yaitu perilaku di zaman Umar bin Khattab ketika salat tarawih itu dikumpulkan di zaman Umar secara berjamaah. Maka yang maksud adalah secara bahasa, dan salat tarawih itu pun sejati telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, dibuat-buat di dalam agama, ini akan tertolak. Karena Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak mencontohkan, bahkan Nabi memperingatkan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang tertolaknya perbuatan bid'ah. Nabi mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang memberikan peringatan tentang bid'ah itu tertolak. Hadis ini merupakan salah satu kaidah yang agung dalam agama Islam. Jadi seseorang harus memahami bahwa di antara pokok agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan kebid'ahan. Dan ini adalah kalimat yang ringkas yang penuh makna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini secara tegas menolak segala bentuk kebid'ahan dan seluruh perkara yang direkayasa, diada-adakan di dalam agama Allah Azza wa Jal. Dan hadis ini dijadikan dalil atas batalnya semua akad yang terlarang dan menjelaskan bahwa akad tersebut tidak membuahkan hasil karena terlarang. Tentunya kalau terlarang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahli usul fiqh menjadikan hadis ini sebagai kaidah bahwa setiap larangan menuntut rusaknya, batalnya hal yang dilarang. Perhatikan, ini kaidah dalam usul fiqh. Setiap larangan menuntut rusaknya atau batalnya hal yang dilarang. Ketika seseorang itu dilarang untuk berbuat bid'ah, ternyata dia tetap lakukan kebid'ahan itu, maka konsekuensinya adalah amalan bid'ahnya ini rusak, batal, tidak diterima, tertolak. Itu konsekuensinya. Maka tidaklah setiap hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya melainkan di dalam hal tersebut ada keburukan, makanya dilarang, makanya diperingatkan untuk tidak dilakukan, makanya diminta agar dijauhi. Sedangkan setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka di dalamnya terdapat kebaikan, itu pasti. Inilah beberapa adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita bahas kemarin malam, kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini. Jadi kita ulangi adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh manusia, sebagai pemberi peringatan dan membawa kabar gembira, ya, penyuruh ke jalan Allah dengan izinnya. Yang kedua, wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kecintaannya kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia harus dahulukan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Yang ketiga, mentaati apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, meneladani beliau dalam seluruh perkataannya, perbuatannya, ibadah dan pergaulan beliau. Kemudian yang kelima, kalau kita bisa sebutkan yang kelima ya, cuman beliau di sini tidak memberikan nomor, yaitu memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ya, itu tadi meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, perkara-perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW lalu dilakukan dengannya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ini ditinggalkan. Baik, itulah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah adab terhadap kedua orang tua. Adab terhadap kedua orang tua. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap kedua orang tua, dan ini lihat, penulis hafizullah ta'ala memberikan urutan yang sangat bagus. Dimulai dengan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala, maka adab selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal yang menciptakan kita, yang mengatur segala urusan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kita dari semenjak kita di dalam kandungan, yang kita tidak minta Allah kasih. Dan banyak hal yang tidak kita minta dan Allah tahu kita butuh dan bermanfaat bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat kepada kita, Allah yang mengangkat kemudaratan dari kita, maka adab kepada Allah yang diletakkan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai seorang nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendakwahkan tauhid, mengajarkan kepada manusia, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, Al-Kitab wal hikmah sunnah, mengajak mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, memperingatkan mereka dari hal-hal yang mengantarkan mereka kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun menjadi manusia yang layak dicintai melebihi diri sendiri, apalagi orang tua, keluarga, anak, istri, ya. Maka Nabi SAW berada pada tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adab kepada kedua orang tua. yang mereka ini adalah menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Maka kita akan sebutkan di dalam kesempatan malam hari ini adalah beberapa adab terhadap kedua orang tua. Ada lima yang disebut oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Tentunya ini adalah adab-adab yang ringkas. Kalau kita ingin merujuk kepada adab kepada Allah sendiri, tentunya pembahasannya luas. Kepada Rasulullah SAW, demikian juga pembahasannya amat luas. Apalagi kepada kedua orang tua, tentunya juga luas. Tidak kalah luasnya pembahasan kepada orang tua. Adab-adab apa yang harus kita tunjukkan, adab apa yang harus kita lakukan, kita terapkan kepada kedua orang tua kita. Baik. Bismillah. Di antara adab penuntut ilmu terhadap kedua orang tuanya adalah, yang pertama, berbakti dan mentaati keduanya. Berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa. Jadi kedua orang tua itu diberikan bakti kita kepada mereka, kemudian ditaati keduanya selama tidak menyuruh berbuat dosa dan memutus silaturahim. Jadi segala perintah orang tua yang baik, yang ma'ruf, ditaati. Namun jika perintah itu berisikan maksiat, berbuat dosa, memutus silaturahim, maka tidak ditaati. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tepat pada waktunya. Qala summa ayyu. Kemudian kembali bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian Nabi menjawab yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga ditanya kembali, qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan agungnya berbakti dan mentaati kedua orang tua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat menggandengkan hak orang tua ini dengan hak Allah sebelumnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Masalah tauhid. Dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Masalah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian, kalian berbuat dengan ihsan, dengan perbuatan yang paling baik, yang terbaik. Ya, baik mereka ini masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Yang kedua, adab kepada kedua orang tua, merendahkan diri di hadapan keduanya dengan tawadhu, penuh kasih sayang. Dan ini sebagai bentuk perwujudan dari firman Allah Azza wa Jal. Kata Allah, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu, terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jangan diangkat suara, jangan membusungkan dada, dengan penuh kelemah lembutan, ketawaduan. Ya, mereka adalah tetap orang tua kita yang mesti diperlakukan dengan lemah lembut. Yang ketiga, berdoa untuk keduanya. Kita mendoakan kedua orang tua kita di waktu-waktu yang mustajab, di setiap waktu di mana kita berdoa, jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Kita mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka, memberikan ampunan kepada mereka, berdasarkan firman Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah, Allah perintahkan, apa yang disuruh kita ucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, ya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka merahmatiku, menyayangiku, mendidikku sewaktu aku kecil. Yang keempat, adab kepada kedua orang tua adalah memenuhi segala hajat kebutuhan keduanya dengan cara membantu. Ya, mungkin kita bisa bantu memberikan harta. Ya, kita ada harta, kita berikan kepada orang tua kita. Dan mereka ini telah banyak memberikan kita dari kita lahir, dari kita dijanin. Semua mereka keluarkan apa yang mereka punya, harta mereka, tenaga mereka, waktu mereka. Maka kewajiban kita adalah berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk bakti kita kepada keduanya. Ya. Berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi hajat mereka. Dan semuanya itu ketika seorang anak memenuhi seluruh hajat orang tuanya, seluruh kebutuhan orang tuanya ia penuhi, tidak ada yang tidak ia penuhi. itu belum mampu membalas jasa dan hak keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak akan dapat membalas jasa orang tuanya kecuali ia mendapati orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, orang itu jadi budak, lalu ia beli, kemudian ia merdekakan. Sampai seperti itu untuk bisa membalas jasa kedua orang tua kita, memberikan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Yang kelima, adab seorang penuntut ilmu terhadap orang tua adalah berbakti, menyambung kekerabatan setelah salah satu atau keduanya meninggal. Jika Anda memiliki orang tua, salah satunya meninggal atau kedua telah meninggal, maka Anda tentunya mengetahui kerabat-kerabatnya, teman-teman dekatnya, maka hendaknya Anda menyambung kekerabatan tersebut, menyambung tali silaturahim tersebut. Jangan sampai renggang. Orang tua meninggal, akhirnya pun renggang. Tidaklah demikian. Ya. Adapun menyambung kekerabatan dengan teman bapaknya, bahkan dengan teman bapaknya ya, sepeninggal ayah, sepeninggal seorang bapak, termasuk perbuatan yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri." Sesungguhnya di antara kebaikan, abarral birri, kebaikan yang paling baik, silatul waladi ahlaudi abihi. Itu seorang anak menyambung dengan teman ayahnya sepeninggal ayahnya. Jadi dia sambung. Orang-orang dicintai ayahnya, dikenal baik dengan ayah, maka disambung tali kekerabatannya, hubungannya tetap dijaga meskipun ayahnya telah meninggal dunia. Baik. Itu adalah beberapa adab yang berkaitan dengan orang tua. Jadi penuntut ilmu, apa saja sih adab yang harus dia lakukan kepada kedua orang tuanya? Selanjutnya adalah adab terhadap diri sendiri. Ini subbab yang keempat. Adab terhadap diri sendiri ini pembahasannya lumayan panjang, ya. Ada 9 poin. Adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri. Kita langsung masuk saja. Yang pertama, seorang penuntut ilmu, dia juga harus beradab kepada dirinya sendiri. Adab yang dimaksud adalah yang pertama, dia mengetahui. Dia harus kenal, harus tahu. Dan yakin bahwa ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Jadi menuntut ilmu ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Allah yang menjadikannya demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu seluruhnya, semuanya pergi ke medan perang. Tidak patut. Semuanya pergi ke medan perang. Terus gimana dong? Kalau enggak semuanya pergi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun." Sekiranya ya di antara kelompok itu, di antara golongan itu, ada sebagian dari mereka yang memperdalam pengetahuan agama. Tujuannya apa? Ya tafaqqahu fid din, agar mengerti tentang agama. Wal yunziru qaumahum, nah, dan memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila mereka ini para penuntut ilmu telah selesai, telah beres belajarnya, kemudian dia kembali kepada kaumnya. Dia peringatkan kaumnya dengan tujuan, ya, la'allahum yarji'un, semoga la'allahum yahdharun, semoga kaum ini bisa mengambil peringatan, mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan, kemudian menjaga dirinya. Ini yang pertama, dia meyakini bahwa penuntut ilmu adalah ibadah. Yang kedua, adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri yaitu memperhatikan pendidikan jiwa dan pencucian jiwa atau yang dikenal dengan tazkiyatun nafs. Yang ketika penuntut ilmu itu memperhatikan tazkiyatun nafs, ya, dia merenung gitu ya, dia mengingat dirinya, kesalahan-kesalahannya, dia mengingat segala hal yang dia lakukan yang membawanya kepada ketaatan dan menjauhkannya dia mengingat itu dan menjauhkan dari maksiat, harusnya itu yang dia lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang telah menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi menuntut ilmu ini harus tazkiyatun nufus. Harus muhasabah, mengintrospeksi dirinya. Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah mengatakan, hendaklah ia, yaitu menuntut ilmu terlebih, membersihkan hati dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, sifat iri, serta keyakinan dan perangai yang buruk, agar hati yang menjadi lebih baik, agar hati yang menjadi bersih di dalam menerima dan menghafalkan ilmu. Kalau hati ini baik, bersih, tidak terkontaminasi, ya, maka dia juga akan mudah untuk menghafal ilmu. Beda kalau dia ini ya terkontaminasi hatinya, kotor hatinya dengan berbagai macam penyakit, tentunya akan sulit bagi dia untuk menerima dan menghafalkan ilmu. Dia juga akan mudah nanti menelaah makna-makna dari ilmu tersebut, ya, dan hakikat-hakikat ilmu yang masih samar. Dia akan bisa melakukan itu dengan catatan hatinya bersih. Karena ilmu itu sebagaimana dikatakan sebagian ulama salaf, bahwa ilmu itu adalah sholat secara rahasia, kata mereka. Jadi ilmu itu adalah sholat secara rahasia. Kemudian dia ibadah hati dan amalan batin. Sebagaimana sholat yang merupakan ibadah anggota badan, yang dia itu bersifat nampak sholatnya, tidak sah melainkan dengan bersuci dari sesuatu yang bersifat zahir, sesuatu yang bersifat lahir, dari hadas ataupun kotoran, baru sah sholatnya. Demikian pula juga ilmu yang merupakan ibadah hati, yang tidak sah kecuali dengan membersihkannya dari sifat-sifat yang kotor dan dari hal-hal yang buruk. Apabila hati seseorang penuntut ilmu terlebih ini hatinya baik, bersih, maka dia siap untuk menerima ilmu. Kemudian dia akan menampakkan keberkahan dari ilmu yang dia pelajari tersebut. Apalagi sangat baik kalau ilmu itu kembali ditanam, kembali diajarkan kepada kaum muslimin. Ya, ini penuntut ilmu harus menyadari ini. Kalau dia hatinya bersih, kemudian nanti setelah dia mengajarkan ilmu dan sebagainya, ibarat tanaman tadi, maka tumbuhnya ini pun akan tumbuhnya tanaman ini akan semakin berkembang dan semakin banyak faedahnya. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu." Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyah al-qalbu. Ketahuilah bahwa hal itu adalah hati. Sahal bin Abdillah At-Tusturi rahimahullah beliau mengatakan, hati yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci Allah, maka akan terhalangi menerima cahaya ilmu. Hati yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhalang menerima ilmu. Kemudian ada penuntut ilmu bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dirinya, dia harus teladani para sahabat. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj salafus saleh, cara beragamanya para sahabat, wajib diikuti. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis Irwad bin Sariyah. Dan hadis ini pun terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis yang dikenal dengan hadis Irwad bin Sariyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat menjelang wafatnya beliau. Di dalam hadis itu terdapat berbagai macam fawaid yang bisa kita ambil. Nabi SAW bersabda, Irwad bin Sariyah menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. "Dzata yaumin," pada suatu hari. "Tsumma aqbala alaina." Lalu setelah beliau mengimami, beliau menghadap kepada kami. "Fawa'adzana mu'izatan muwaddi'in balighatan." Dan beliau ini memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat yang begitu mengena. Ya. "Zarafat min haluyun." Mata ini pun menetes, mengalir air mata itu. "Wawajiat min halqulub." Dan hati ini pun bergetar. "Faqala qail." Lalu seorang yang hadir di situ berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mu'izatu muaddi', seakan-akan ini wasiat yang terakhir. Famaza tahadu ilaina, faqal, lalu apa yang kau wasiatkan, kau sampaikan kepada kami? Maka Nabi SAW mengatakan, yang pertama, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, wasami wa ta'a wa in ta'amaru alaikum abdun, atau wa in abdan habasyian, kalian tetap mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah. Jadi mana-mana budak itu akan jadi pemimpin, yang jadi pemimpin itu yang merdeka. Lalu yang ketiga, Nabi mengatakan, fa innahu man yasminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Yang ketiga, dan sesungguhnya orang-orang yang mengikuti jejakku hidup setelah sepeninggalanku, maka dia akan mendapatkan berbagai macam fitnah, berbagai macam hal yang diuji kaum muslimin, ya. Kemudian kata Nabi SAW ketika perselisihan yang banyak, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka bagi kalian hendaknya berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Yang tiga itu Umar, Ali dan Utsman. Itu adalah khulafa'ir rasyidin, sunnahnya dipegang. Kemudian kata Nabi SAW, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara baru adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti cara beribadahnya para salafus salih, bukan seseorang beribadah dengan kreasinya sendiri. Ini agama Allah, tidak perlu dengan inovasi yang dibuat-buat oleh manusia. Cukup dia mengikuti. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan berbuat bid'ah, sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita sampai masih pada pembahasan adab terhadap diri sendiri pada poin yang ketiga, yaitu kewajiban mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan sebagai adab tersendiri oleh penulis hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari, menjadikan ini sesuatu yang bermanfaat dan memperberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.